بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا المسلمين والمسلمات حاضرين وحاضرات وفق الله وإياكم ما يحبه ورضاه الحمد لله pada kesempatan berbahagia ini Allah SWT masih melimpahkan kepada kita inayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaAllah mubarak dalam sebuah hadis, hadis yang sahih Rasulullah SAW telah bersabda man asbaha fi sirbihi aminan wa mu'afan fi jasadihi وعنده قوت يومه فكأنما هزت له الدنيا بأظافرها. Yang artinya barang siapa sampai di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat di badannya, dan dia memiliki makanan pada hari itu, maka seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya, dunia dan seluruh isinya. Rasa aman, sehat di badan, dan memiliki makanan pada hari itu. Saya kira ikhwah dan akhwat sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini ataupun di tempat yang lainnya memiliki kesemua tiga perkara ini. Ataupun kalau kurang salah satu di antaranya, mungkin ada yang sakit dan seterusnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi sana, Suriah, atau yang ada di Rohingya, atau yang ada di Palestine, banyak di antara mereka tidak memiliki ketiga-tiganya. Bahkan kalau yang memiliki, itu pun hanya mungkin salah satu di antara tiga perkara ini. Rasa aman sudah tercabut tengah-tengah mereka. Seperti kalau kita lihat di Suriah hari ini, kita dapatkan bahwa kondisi mereka dalam kondisi shiver ya. Pada hari-hari ini terus terang ya, bahwa serangan tentara Syiah Basar dibantu oleh tentara Hirs al-Jumhuri atau biasa disebut dengan Garda Revolusi Syiah Iran, dibantu oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, dibantu pasukan Jaisal Mahdi dari Irak, dan sekarang juga turun pasukan Rusia ke daerah Latakia dan sekitarnya. Latakia itu daerah pesisir ya, negeri Suriah. Mereka turun dengan berbagai macam kapal tempur dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, ini suatu hal yang menjadi makanan sehari-hari bagi rakyat Suriah. Bombardir, serangan pesawat tempur, rudal. Dan banyak di antara kaum muslimin mengira bahwa apa yang terjadi di Suriah ini sekedar perang saudara. Saya sering diskusi dengan banyak orang, enggak terhitung jumlahnya, yang mengatakan bahwa yang terjadi di Suriah ini perang saudara. Jangan dibesar-besarkan ini adalah perang antara Sunni dengan Syiah. Saya hanya bisa mengatakan kalau Bapak mengatakan seperti itu mungkin saja, karena Bapak hanya melihat dari luar, melihat dari luar, dari membaca koran dan yang semisalnya. Tapi bagi saya yang melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak menyombongkan, saya sudah 6 kali pergi ke Suriah ya. 6 kali. Ya. sejak tahun awal tahun 2013 sampai tahun 2000 akhir tahun 2014. Ya. Sebetulnya saya masih tidak masuk ke sana, tapi karena yang pertama dari teman-teman imigrasi, ya imigrasi mengatakan jangan dulu Ustaz, sekarang kondisinya tidak memungkinkan bagi Ustaz dari sisi keamanan dan seterusnya. Selama ini kita masuk ke sana dengan jalur resmi ya, visa dari pemerintah Turki, kemudian setelah itu kita berhubungan dengan LSM kemanusiaan juga yang di Turki, kita masuk ke sana kadang dengan pihak rumah sakit Orient, kadang dengan salah satu LSM besar yang ada di Turki, AHH, AOIHH, masuk kena dengan apa, dengan aturan yang telah ditetapkan, kita masuk dengan resmi dan kita memberikan bantuan, kemudian setelah itu keluar lagi kita kumpulkan bantuan dan seterusnya. Tapi sebagaimana telah antum ketahui, ya, karena fitnah ISIS lah akhirnya semuanya jadi terkendala. Nah, kondisi hari-hari memang saya katakan semakin parah. Di samping kita lihat juga banyak kemajuan dari pihak pejuang Suriah, banyak daerah yang telah berhasil mereka kuasai. Sekarang yang ada di Utah Syarqiyah berbatasan dengan Damaskus, antara daerah yang dikuasai oleh para pejuang Suriah dengan ibu kota hanya 14 kilo saja. Hanya sekedar 14 kilo saja, tinggal beberapa langkah. Sehingga sekarang Rusia pun apa, campur tangan masuk ke dalam negeri Suriah dengan pasukan militernya. Kalau dulu hanya sekedar bantuan berupa senjata, kemudian apa namanya, konsultan militernya dan seterusnya. Sekarang tidak, langsung dengan pasukannya, dengan kapal-kapal besar perang angkatan laut mereka. Karena di medan tempur mereka terjepit. Ya, kalau bukan karena pasukan-pasukan ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, karena revolusi Syiah, saya tidak mengatakan Islam ya, karena revolusi dalam Islam itu enggak ada ya. Islam ya Islam. Kita katakan garda revolusi Syiah Iran. Kemudian pasukan Jaisul Mahdi dari Irak yang terkenal kejamnya ya. Ini Jaisul Mahdi yang dipimpin oleh salah satu tokoh mereka Murtado Sadr. Ini terkenal kejamnya terhadap ahlu sunnah yang ada di Irak. Hanya sekedar nama saja itu sudah halal darahnya. Mendengar namanya siapa, Utsman, namanya siapa, Aisyah, namanya siapa, Hafsah, Umar, langsung dihabisi. Membunuh hanya sekedar mana saja. Kesalahannya juga tidak jelas. Hanya karena nama kamu siapa? Ketika mereka membuat apa namanya pos di pinggir jalan, kemudian orang lewat ditanya, "Nama kamu siapa?" Utsman, langsung dibunuh. Seperti itu. Terkenal kejamnya Jaisul Mahdi ini datang ke Suriah. Dan pasukan Hizbullah, Hizbul Syaitan yang dari Lebanon ini juga ma'ruf, Hasan Nasrullah, yang dimulai Hasan Nasrullah, ya, itu juga datang ke Suriah. Ya. Ini yang kita dapatkan. Bahkan sebelum terjadi apa namanya konflik yang ada di Yaman, Al-Houthi, Syiah Al-Houthi, mereka juga datang ke Suriah. Syiah yang dari Yaman itu juga datang ke Suriah. Jadi mereka bersatu padu, orang-orang Syiah di seluruh dunia ini untuk apa? Untuk membantai dan membunuh saudara-saudara kita ahlu sunnah yang ada di Suriah. Walaupun kalau kemudian kita lihat ya, ahlu sunnah di sana, ahlu sunnah dengan makna umum ya, ya ahlu sunnah dengan makna umum, prosentasenya 75% dibandingkan Syiah 15%. Ya. Tetapi karena Suriah ini dari generasi ke generasi dikuasai oleh orang Syiah Nusairi. Ya, ketika Prancis memberikan kemerdekaan, ya bahasanya seperti itu ya. Walaupun hakikatnya apa? Mereka kalah perang ya. Karena perjuangan rakyat Suriah begitu pergi menyerahkan kekuasaan Suriah kepada siapa? Kepada Sulaiman Al-Assad. Sekitar tahun 40 berapa begitu ya. atas. Kemudian setelah itu ketika Sulaiman al-Asad ini mati, digantikan oleh anaknya, siapa? Hafiz Asad. Ini juga terkenal kejamnya ini, membunuh kaum muslimin di Hama, peristiwa Hama ya. Itu sekitar 50 ribu orang dibunuh. Ini peristiwa yang luar biasa ya, sekitar tahun 80-an. Ya, tidak ada satu rumah pun, sebagaimana saya dengar langsung dari saudara kita yang tinggal di Hama, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu rumah pun yang ada di kota Hama kecuali salah satu di antara anggota keluarganya yang terbunuh. Tidak anaknya, tidak bapaknya, tidak pamannya, tidak siapapun kecuali apa? Dibunuh. Jadi hampir satu kota dihabisi oleh siapa? Oleh Hafiz Asad ini. Bapaknya Bashar Asad. Begitu Hafiz Asad mati, digantikan oleh siapa? Bashar Asad. Ya seperti ini sekarang ini kondisinya. Bertahun-tahun kaum muslimin di sana, ahlu sunnah, di bawah tekanan orang-orang Syiah Nusairi. Bagaimana 15% berhasil menguasai yang 75%? Ketika kekuasaan pemerintah dikuasai oleh mereka, militer dikuasai oleh mereka, ekonomi dikuasai oleh mereka, akhirnya dikuasai negara secara keseluruhan dikuasai oleh mereka. Kaum muslimin kalau ditanya, lo di sana kan banyak juga tentara Sunni. Iya tentara Sunni, tapi tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, hanya segera tentara yang di bawah saja. Sementara perwira tinggi dan seterusnya semua dikuasai oleh orang Syiah Nusairi. Dan itu juga apa yang terjadi di Yaman. Di Yaman mayoritas ahlu sunnah dikuasai oleh orang-orang Syiah Houthi, mungkin tidak lebih dari 10%. Bapak-bapak dan ibu hadirin wa hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, jangan mengira bahwasanya Syiah itu kecil. Apa yang bisa dilakukan oleh kelompok minoritas seperti mereka? Kenyataan yang terjadi seperti itu. Nah, di Irak mereka minoritas bisa berkuasa sekarang. Di Irak minoritas, mayoritas adalah Sunnah, Sunni. Mereka berhasil menguasai ketika pemerintahnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang Syiah. Normaliki, ma'ruf. Setelah Irak jatuh, kemudian Yaman jatuh dikuasai oleh Syiah dan mereka adalah minoritas. Yang sudah lama terjadi adalah di mana? Di Suriah. Mereka minoritas tapi berkuasa. Iran dulu juga mereka adalah minoritas. Tapi ketika pemerintahnya dikuasai oleh Syiah, akhirnya mewajibkan seluruh penduduknya harus menjadi dan meyakini akidah Syiah. Prosesnya panjang sampai Iran dulu, artinya Iran yang ma'ruf dengan Syiah adalah di mana? Di Irak ya dulu ya. Di Kufah dan sekitarnya sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Tapi dengan begitu mereka bukan mayoritas, tetap minoritas. Adapun Iran dulu adalah apa? Sunni dengan mazhab Syafi'i. Tapi kok bisa menjadi Syiah, menjadi mayoritas di sana? Karena penduduknya ditekan. Sebagaimana kalau kita hendak membahas bagaimana kejaman Syiah yang ada di Iran sampai sekarang di Ahwaz dan sekitarnya luar biasa. Mungkin pada suatu saat kita akan bicara tentang masalah ini ya. Yang jelas mereka akhirnya berkuasa. Jangan mengira bahwa sedikitnya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pemerintahan telah mereka kuasai, militer telah mereka kuasai, ekonomi telah mereka kuasai, apa yang tersisa bagi kaum muslimin? Walaupun mereka minoritas, tapi lini-lini yang sangat-sangat penting dikuasai oleh mereka. Seperti ini yang terjadi di Suriah. Walaupun mereka 15%, tapi berhasil menguasai seluruh kehidupan rakyat Suriah selama berpuluh-puluh tahun kondisinya seperti ini. Sampai ketika terjadi banyak masalah konflik terjadi di negara Timur Tengah, di Mesir, kemudian di Tunis dan di tempat-tempat yang lainnya, maka di Suriah pun muncul. Ketika tekanan semakin kuat oleh rezim Assad ini, si Anusairi, sampai suatu saat di sebuah kota namanya kota Deraa, muncul di tembok kota Deraa sebuah tulisan kalimat pendek saja. Ya doktor, al-anja atau ruka. Ya doktor, al-anja atau ruka. Wahai doktor, maksudnya siapa? Asad. Ya Asad, sekarang datang waktumu. Maksudnya apa? Waktu jatuh? Ya karena pada saat itu Mesir jatuh, Tunis jatuh. Maka muncul kalimat ini. Akhirnya tentara Bashar mencari siapa yang menulis ini. Akhirnya berhasillah ditangkap para penulis kalimat ini. Mereka adalah anak-anak kecil, bukan orang dewasa, bukan orang yang akalnya mungkin sudah, nalarnya sudah bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kecil yang menulis, ya doktor al-anja atau ruga, ini anak-anak kecil. Akhirnya anak-anak kecil ditangkap, kemudian disiksa sampai setengah mati. Kuku-kukunya dicabuti, disiksa habis-habisan. Kemudian penduduk Deraa tidak terima. Anak-anak kecil yang berbuat seperti ini, kemudian disiksa dengan cara seperti ini. Akhirnya mereka apa? Keluar dari rumah-rumah mereka. Minta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Bashar terhadap anak-anak ini. Para penduduk Deraa keluar dihadapi oleh tentaranya Bashar dengan timah panas. Akhirnya banyak yang terbunuh. Bukan malah meredakan gejolak amarah mereka, para penduduk ini malah bertambah parah. Ini tidak terima, besok lagi di kota lain, besok lagi di kota lain, akhirnya seluruh Suriah. Jadi Suriah, penduduk Suriah itu sudah tekan terlalu lama. Jadi kalau antum lihat masjid ya, masjid itu hanya buka pada waktu sholat saja. Waktu sholat dibuka, adzan, selesai sholat ditutup. Gak ada ceritanya kok kebebasan beragama seperti yang kita dapatkan negara kita ini, kita dapatkan di sana, enggak. Begitu waktu sholat diadzani, begitu selesai sholat ditutup. Seperti itu hari-hari. Dan tidak boleh anak-anak muda pergi haji. Kalau sudah sampai umur 60 tahun baru boleh pergi haji. Nah, dan yang ditetapkan di sana adalah apa? Keyakinan Syiah Nusairi. Dan Syiah Nusairi di antara keyakinan Syiah yang paling parah ya. Paling parah ya, mereka tidak melakukan sholat sebagaimana sholat kita ya, lima waktu, kemudian sholat subuh dua rakaat, sholat apa namanya, sholat duhur empat rakaat, asar empat rakaat, enggak ada. Mereka hanya punya waktu tiga rakaat dan sholatnya jumlahnya berbeda-beda. Sehingga kalau antum lihat di video itu, kalau orang Nusairi ketangkap sama pejuang ditanya sholat subuh berapa rakaat, enggak ada yang bisa jawab. Ada yang mengatakan tiga rakaat, ada yang mengatakan lima rakaat, kan enggak ada ceritanya mereka sholat itu. Sholat itu gak ada ruku, gak ada sujud. Sehingga kalau di kampung-kampung Nusairi itu gak pernah terdengar adzan, apalagi ada masjid. Gak ada puasa. Sehingga kalau kita dapatkan untuk ngetes ini orang Nusairi atau orang Sunni, ditanya aja sholat maghrib berapa rakaat, sholat subuh berapa rakaat, gak bisa jawab. Ada yang mengatakan sholat maghrib 4 rakaat, ada yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat, begitu. Kalau ditanya 5 orang dikumpulkan, ditanya satu persatu ya, satu ngomong 3 rakaat, yang satu 4 rakaat, yang satu 5 rakaat, yang satu 2 rakaat, seperti itu. Enggak ada yang menjawab dengan benar karena enggak pernah sholat. Enggak ada masjid, enggak ada adzan. Sehingga ketika saya ketemu dengan salah satu businessman, seorang tajir, orang Pekalongan, Dia biasa pergi ke Suriah, ke Lebanon, ke Suriah dagang. Kalau hari Jumat itu susah. Sholat di sana itu. Karena sulit mendapatkan masjid yang pertama. Dan tidak terdengar azan kecuali di kampungnya orang-orang Sunni. Itu di Damaskus, Damsik. Ini seperti ini keadaan di sana itu. Dan kebanyakan adalah kaum sufi ya. Yang di sana sufi, kalau sufi memang betul-betul di apa? Dijaga, dilindungi oleh pemerintah. Tapi kalau dengar nama salafi, sebuah dosa besar. Kalau ada orang berkeyakinan dengan keyakinan salaf pakai jenggot, jangan ditanya. Suatu hal yang aneh orang pakai jenggot. Ya, ini kondisi keagamaan di Suriah ya. Sampai kemudian terjadi berbagai masalah, yaitu kejadian sekitar tahun 2011 ya. Sekarang berarti sudah 4 tahun perjuangan orang-orang Suriah untuk kembali mendapatkan kebebasan beragama mereka. Kenyataannya seperti ini. Kalau ada orang mengaburkan bahwa di sana terjadi perang saudara antara apa? Kalau perang saudara enggak ini. Karena antara Sunni dengan Islam itu bukan persaudaraan, hubungan dengan mereka bukan persaudaraan. Kalau kita bertanya atau kemudian mengatakan kepada orang Suriah bahwa ini adalah perang saudara, mereka akan marah. Kami tidak pernah menganggap orang Syiah itu saudara kami. Karena mereka menganggap bahwa kita adalah musuh mereka. Kalau saya tunjukkan kepada ikhwah sekali di sini bagaimana kekejaman orang-orang Syiah luar biasa sekali ya. Satu lagi jawaban kepada mereka, oh orang-orang oposisi, mereka mengatakan pejuang Suriah itu oposisi, itu dibantu oleh Amerika. Dan kalau dibantu Amerika gak boleh ya. Kalau dibantu oleh China, dibantu oleh Rusia, dibantu oleh Iran dan seterusnya gak apa-apa. Tapi kalau dibantu Amerika gak boleh. Itu pertanyaan pertama. Kemudian apakah didapatkan tentara Amerika ada di Suriah? Kalau Amerika membantu oposisi atau pejuang Suriah Sunni ini, tapi apakah ada pasukan Amerika datang ke Suriah duduk berdampingan di Khandaq, di parit bersama dengan orang Sunni? Sebagaimana orang Iran langsung terjun ke Suriah bersama bersanding dengan tentaranya Bashar, sebagaimana orang Rusia, sebagaimana orang Irak, sebagaimana orang Lebanon terang-terangan membantai kaum muslimin? Apa salahnya? Kalau kemudian Amerika mungkin punya maslahah dan seterusnya akan membantu senjata baik. Nabi SAW ketika perang dengan orang-orang musyrik meminta bantuan dengan orang Yahudi, pedang, kemudian apa namanya, tameng besi. Nah, kita katakan bahwa jelas dan terang sekali bagaimana Iran di belakang ini semuanya. Lebanon di belakang ini semua, Irak di belakang ini semua, dan Rusia di belakang ini semua. Ini bukan perang saudara. Perang Islam dengan apa? Dengan kelompok yang disebut Syiah, haus darah ini. Saya kasih contoh aja ya, bagaimana haus darahnya mereka. Orang Hizb Syaitan ini, Hizbullah ini. Ya, apa? Ini bagi yang enggak siap melihat, tolong matanya ditutup aja ya. Ini terjadi di sebuah kota namanya Banyes. Nah, 2013 ini. Di pantai ketika di daerah ini masuk pasukan Hizbullah atau Hizbus Syaitan tepatnya. Ini perang saudara ini. Ini bakar ini, hidup-hidup ini. Anak kecil pun tidak lepas dari kejaman mereka, bayi, anak-anak kecil dibantai habis. Ini lihat anak-anak kecil semua ini. Ini lihat ini. Apa salah mereka? Anak-anak kecil semuanya ini. Tidak di jalan, tidak di rumah, di mana saja mereka dapatkan langsung dibantai dengan cara yang kejam seperti ini. Dibunuh kemudian dibakar. Ini bukan film ya ini kenyataan ini. Nah ini bakar ini lihat nih. Ini tahun 2014 bulan Ramadan. Ya. Tanggal 21 bulan 8 2013 sekitar jam 2 lebih 45 menit. Ini bom kimia ini ya. Sipil tidak berdosa dibantai dengan cara seperti ini, dengan bom kimia di kota Serbia. Bayi-bayi ini salahnya apa coba? Dosanya apa? Tayyibul ikhwah. Tayyib, pertanyaan berikutnya kepada orang yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Suriah itu adalah perang saudara di antara mereka. Tayyib, pertanyaannya, apakah ada di dunia ini suatu rezim, sekejam-kejamnya rezim yang ada di dunia ini membunuh rakyatnya sendiri dengan cara seperti ini? Pernah ada? Pernah kita mendengar berita dari sejarah, dari tahun, dari abad yang lalu? Fir'aun pun tidak melakukan seperti ini ya, membunuh rakyatnya sendiri dengan cara kejam seperti ini menghancurkan negara. Sekarang hampir 80% kota di Suriah itu hancur berantakan. Ribuan masjid hancur berantakan. Rumah tidak tahu. Korban 350 ribu lebih. Yang itu yang terhitung, yang tidak terhitung enggak tahu. Hampir 10 juta orang terlunta-lunta di negara orang. Belum yang hidup di kamp pengungsian. Pernah kita mendengar dalam sejarah seorang rezim yang kejam melakukan perbuatan seperti ini? Pernah ada? Coba kalau kita perhatikan di negara kita lah, yang kita lihat depan mata kita, tahun 97-98 ketika berhadapan dengan rakyat, maka lebih mengutamakan menjaga keutuhan negara ini. Akhirnya pun lengser Pak Harto. Akhirnya darah kaum muslim, walaupun ada 2-3 orang dan seterusnya yang tertumpahkan, tapi yang lain berhasil diselamatkan, berhasil dijaga kehormatan darah mereka dengan cara seperti itu. Sekarang kita dapatkan di Suriah ini sudah berjalan tahun kelima, darah terus bertumpah tanpa henti. Bashar tidak mau lengser, bahkan mendatangkan pasukan dari luar lebih banyak lagi. Bahkan sekarang teman-teman di Suriah menceritakan bahwa sekarang pesawat-pesawat yang hari-hari membombardir kampung-kampung Sunni itu dengan pesawat yang canggih. Dulu berhasil dijatuhkan pesawat-pesawat itu oleh roket buatannya para pejuang Suriah. Ada F7, F8 begitu ya. Yang mengajar panas ya, ada pesawat. Kalau ditembakkan roket buatan pejuang ini yang mengejar hawa panas, maka kalau dalam tidak terlalu tinggi pesawat itu, maka bisa kena. Sekarang enggak ada pengaruh, enggak ngefek roket-roket yang dibuat oleh para pejuang ini. Karena apa? Sudah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan canggih untuk membutakan roket ini. Dengan tank yang tipe yang paling modern yang dimiliki oleh Rusia, tipe T-90. Kalau dulu masih 72, 60, 45 tank-tank lama, sekarang dimiliki oleh tentara Suriah tank-tank yang modern. Sehingga senjatanya para pejuang ini tidak mempan berhadapan dengan tank-tank yang modern ini. Ini dari mana ini? Uangnya dari mana? Suriah itu bukan negara kaya, bangkrut, negaranya sudah hancur. Tapi dapat dari mana senjata-senjata ini? Beli tidak mungkin. Kalau dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia, jauh sekali. Ya, sebentar. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Ada kelanjutannya enggak sampai? Ya. Ini jadi pertanyaan besar, siapa dibalik mereka ini? Kok kemudian sampai sekarang masih bertahan dengan berbagai macam persenjataan tanpa ada habisnya? Allahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita akan teruskan pada kajian sesi yang kedua. Allahu a'lam. Jazakumullahu khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kita cukupkan sekian. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Sampaikan kepada pembaca.